pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 25 September 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardiansyah. Dua jamaah haji Aceh masih dirawat di Jeddah. Pelari Aceh berhasil meraih medali emas di PON Jawa Barat. Potensi gangguan gajah di daerah pedalaman Aceh Timur meningkat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, dua jamaah haji Aceh masing-masing dari kloter 4 bernama Said Idris bin Said Ahmad, 72 tahun, asal Aceh Barat, dan kloter 5 Lukman bin Abbas asal Banda Aceh hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz Jeddah. Keduanya dalam kondisi sakit sehingga belum memungkinkan kembali ke tanah air bersama kloter masing-masing. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Banda Aceh, Dr. Andes H.M. Daud Pakeh, mengatakan dua jamaah haji Aceh masih membutuhkan perawatan intensif di Arab Saudi. Apabila kondisi keduanya sudah membaik, akan dipulangkan pada kloter selanjutnya. Selain itu, sebelumnya di kloter 4 ada 6 jamaah yang mendapatkan perawatan di Klinik Debarkasi Banda Aceh. Namun 5 di antaranya sudah diperbolehkan kembali ke daerah masing-masing. Sedangkan seorang jamaah lagi bernama Aflah Keci Andah asal Nagan Raya dirujuk ke RSUZA Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sudarlun, pelari 400 meter Aceh Fuad Ramadan berhasil meraih medali emas dalam Pekan Olahraga Nasional ke-19 2016 di Jawa Barat. Ia menambah emas untuk Aceh setelah menyentuh finish terdepan di Track Athletic Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Fuad tampil cukup percaya diri dan bersaing dengan pelari dari provinsi lain. Juara bertahan di PON ke-18 tahun 2012 di Riau dari Jawa Timur, Heru Aprianto menjadi pesaing beratnya. Ternyata Fuad tidak gentar dan kecepatannya di depan tidak mampu dikejar lawannya hingga menyentuh garis finish dengan catatan waktu 47,058 detik. Pelatih Atletik Aceh Sertu Firman Fahrudin mengaku bangga dengan keberhasilan Fuad meraih medali emas. Dari target yang ingin diraih tercapai, namun dari limit waktu dirinya merasa gagal karena target limit waktu yang diinginkan 46 detik tapi hanya berhasil 47 detik. Sedangkan Fuad Ramadan mengaku sangat senang bisa meraih medali emas, karena ini medali emas pertama cabang atletik dan yang ketiga untuk Aceh. Untuk selanjutnya ia siap tampil di event seperti SEA Games bila dipanggil nantinya. Medali emas ini makin menambah motivasinya untuk berlatih keras lagi. Untuk bonus Rp250 juta yang dijanjikan KONI Aceh nantinya akan digunakan untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Sudarlun, potensi gangguan gajah di daerah pedalaman Aceh Timur seperti di Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantu Perlak, sejak sebulan terakhir terus meningkat. Kerugian petani akibat tanaman produktif mereka dirusak gajah terus bertambah. Tapi hingga saat ini belum ada upaya apapun yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait guna meminimalisir gangguan gajah. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mendatangkan 4 ekor gajah jinak di lokasi Conservation Response Unit atau CRU di Kecamatan Serbajadi, Gampung Bunin untuk mengatasi amukan gajah liar. Ternyata, usaha itu tidak bermanfaat banyak untuk menghentikan gangguan gajah-gajah liar di kawasan itu. Zakaria, warga Gampung Semanah Jaya, mengatakan, pembangunan barrier atau parit gajah yang digagas Pemkab Aceh Timur dengan sejumlah perusahaan juga berjalan lambat. Padahal, setiap kali kawanan gajah masuk ke perkebunan petani datangnya dari perusahaan perkebunan sawit yang HGU-nya dibiarkan semak. Menurutnya, pemerintah dan instansi terkait terkesan menutup mata dengan penderitaan yang dialami petani di pedalaman Aceh Timur. Pasalnya, tidak ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir gangguan gajah liar yang makin hari makin mengganas. Saat ini, puluhan ekor gajah liar diperkirakan masih berada di kawasan perkebunan petani di Gampung Semanah Jaya. Sudarlun, belasan warga Desa Curkepuk, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara mendatangi Mapolsek Baktia Barat untuk meminta polisi menyelidiki pengelolaan APBG 2015 di desa tersebut. Sebab warga menduga ada penyelewengan dalam pengelolaan dana APBG tersebut. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kedatangan warga ke Mapolsek Baktia Barat diterima Wakapolres Aceh Utara, Komisaris Polisi Suwalto dan Kapolsek Baktia Barat Ibda Musa dan personil lainnya yang berjumlah 40 orang. Samsudin, perwakilan warga, mengatakan warga datang ke Mapolsek untuk meminta polisi menyelidiki dana desa Curkepuk tahun 2015 karena warga menduga ada penyelewengan. Sebab, sampai sekarang APBG 2015 belum dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sedangkan dana untuk 2016 sudah mulai direalisasikan. Kecik Desa Curkepuk Tarmizi menyebutkan, berdasarkan peraturan bupati, pertanggungjawaban pengelolaan dana hanya dilakukan kepada tuhapet dan tokoh masyarakat, bukan kepada semua warga. Namun apabila dipaksakan, dirinya akan melaksanakan. Sementara itu, Kapolsek Baktia Barat Ibda Musa menyebutkan pihaknya akan mempelajari dulu laporan yang disampaikan oleh warga tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, 4 penjambret yang sudah 37 kali beraksi dan menewaskan 2 korban akhirnya ditangkap Polsek Medan Baru. Satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas setelah nekat melawan dan melarikan diri. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Para tersangka jamret yang ditangkap polisi yaitu Jimmy Prawira 24 tahun, Rahman Effendi 18 tahun, Arif Zulfu Husni 19 tahun, dan Nanang 20 tahun. Mereka ditangkap terpisah di Jalan Kelambir 5 dan Jalan Gaperta Medan Helvetia pada Kamis dan Jumat kemarin. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Rina Sari Ginting menjelaskan, keempat tersangka menjadi target operasi polisi dikarenakan kebrutalan mereka telah menyebabkan 2 orang tewas. Korban tewas pertama, Helen, warga Jalan Labu Medan yang disergap pelaku di Jalan Gajah Mada depan toko buku Gramedia. Korban kedua, Endang Sulastri Sihombing, merupakan pegawai harian lepas Polsek Medan Baru. Dalam penangkapan ini, polisi terpaksa melumpuhkan tersangka Jimmy Prawira dengan sebutir peluru karena pelaku melawan dan mencoba melarikan diri. Jimmy merupakan pemain lama karena sebelumnya dia pernah dihukum atas kasus yang sama. Sudarlun, petani desa Gelenggang Merak, Kecamatan Manyak Pahit, Kabupaten Aceh Tamiang, butuh irigasi mengairi 200 hektar sawah. Selama ini warga mengandalkan air tada hujan untuk mengairi sawah mereka pada saat musim tanam. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Pemuda desa Gelanggang Merak, Amir Hamzah, mengatakan, sudah puluhan tahun warga desa Gelanggang Merak turun sawah berharap air hujan, sehingga hasil padi petani masih di bawah rata-rata daerah lain. Beberapa tahun lalu, pemerintah sudah membangun sumur bor untuk mengairi sawah warga, namun sumur bor belum dapat mengairi semua lahan sawah, bahkan saat ini sumur bor yang dibangun pemerintah tidak terpakai karena ketiadaan air disebabkan sumber mata air kecil. Dampak dari mengandalkan air tada hujan, produksi padi petani dalam 1 hektar berkisar 5 ton. Padahal jika tersedia air yang cukup, produksi padi dapat meningkat. Selain itu, petani juga dapat turun ke sawah setahun dua kali. Amir Hamzah berharap pemerintah membangun irigasi untuk lahan sawah di Kecamatan Manyakpahit. Mayoritas desa di kecamatan ini memiliki sawah yang luasnya mencapai 4.500 hektar lebih. Sederlun warga Kecamatan Payabakung Aceh Utara meminta jembatan yang menghubungkan Desa Perupuk Cotufah kecamatan setempat segera diperbaiki agar jembatan itu bisa difungsikan kembali oleh warga untuk mengangkut hasil bumi. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kecik Desa Perupuk, Abdullah mengatakan, sejak jembatan tersebut rusak, untuk ke sekolah, pelajar di Perupuk harus melewati jalur alternatif lain yang mencapai 8 km lebih. Padahal jika melintas melalui jembatan tersebut, jaraknya hanya sekitar 1,5 km. Menurut Kecik Perupuk, jembatan itu mulai tidak dilintasi lagi warga pada tahun 1998 karena lantai jembatan itu dari kayu yang sudah lapuk. Namun sebagian warga nekat melintasi jembatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor atau sepeda meskipun rawan kecelakaan. Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Payabakung Iskandar menyebutkan sudah berulang kali diusulkan untuk rehab jembatan tersebut namun belum ada realisasi. Warga berharap Pemkab Aceh Utara segera merehab jembatan Perupuk sehingga warga dapat melintasi jembatan itu lagi ke kebun dan mengangkut hasil pertanian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 25 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.